Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, fi bab maja'a fi at-tatayyur. Wa an ibni Mas'udin marfu'an. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّاهُ وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ dan dari Ibnu Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud marfu'an, dan apa yang datang dari beliau ini dihukumi marfu', dihukumi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, dan ini dihukumi marfu, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah ataupun tatoyur adalah syirik. At-tiyaratu syirkun. Tiyarah ataupun tatoyur adalah syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah ada dari kita kecuali terbesit pada hatinya penyakit tatoyur. Tidak ada dari kita kecuali terbesit padanya urusan tatoyur. Walakin Allah, akan tetapi Allah, yudhibuhu bittawakkul, telah menghilangkan atau menghilangkan, melenyapkan tatayur yang terbesit pada diri kita dengan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawah Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi dan juga At-Tirmizi wa sahahu, dan Imam At-Tirmizi mensahihkannya. Wa ja'ala akhirahu, dan beliau Al-Imam At-Tirmizi menjadikan kalimat akhir dari riwayat ini itu adalah dari ucapannya Ibnu Mas'ud, yaitu kalimat wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Barangkali selama liburan hilang pengetahuan tentang tatoyur. Gambarkan salah satu contoh bentuk tatoyur. Yahya, contoh tatoyur yang keras. Kalau enggak keras ini diambil mikrofonnya. Banyak contoh, satu aja. Apa? Kupu-kupu masuk rumah, akan datang tamu. Maksudnya apa? Ya, yang habis melakukan perjalanan jauh. Naufal barangkali habis jalan-jalan. sempat enggak sudah niat mau jalan-jalan rekreasi tapi tidak jadi karena mungkin ya begitu keluar rumah ya lari dengan kencang kucing hitam ke arah kiri misalnya. Jadi Mas sudah kasih contoh ya. Jadi contoh seseorang yang telah berazam meniatkan untuk melakukan satu perjalanan. Ini contoh loh ya, berarti banyak contoh yang lain. Dari sini misalnya ke Jakarta. Mau nonton pesawat. Sudah siap-siap. Begitu buka pintu, ternyata apa tadi? Kucing lari dengan kencang, warna hitam lagi. Ya. Ke arah kiri. Nah, akhirnya dia bertatoyur. Wah, ini bakal cilaka nanti. Bakal ada kecelakaan nanti. Ah, gak jadilah. Dia mengurungkan niatnya, tidak jadi. Lihat pesawat ke Jakarta. Ya, karena tadi melihat kucing ya, lari ke arah kiri misalnya. Ya, contoh yang lain banyak. Contoh yang lain banyak. Nah, mungkin antum waktu liburan ya, berkumpul dengan teman-teman 5 orang misalnya. Tidak melakukan perjalanan jauh, sekedar mau mancing di laut. Ini si Fulan sudah siap-siap semuanya. Begitu keluar 1 meter, kepleset jatuh. Jalan lagi. 5 meter kepleset lagi jatuh. Akhirnya apa? Nah, saya enggak jadilah. Kenapa enggak jadi? Nah, ya kan? Jangan-jangan nanti di laut saya begini dan begitu. Kenapa? Ya ini bolak-balik saya kepleset. Ya, kemungkinan keplesetnya antum itu sandalnya masih basah, ada sabunnya, ya. Saya kepleset. Apa kaitannya dengan musibah mungkin yang akan terjadi nantinya? Dibujuk rayu enggak mau. Itu ada sabunnya kok, jelas-jelas sabun kok yang menyebabkan kamu kepleset. Enggak lah. Nah, ini terjangkiti apa? Ya, tatoyur. Nah, sudah kembali ingatannya tentang tatoyur ini? Liburan 2 pekan, ya. Soalnya kita masih berlanjut ini. Tayyib. Qala hafizahullah ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Fauzan menerangkan tentang riwayat ini yang dibawakan oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. At-tiyaratu syirkun lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Tiara atau tatayur adalah syirik. Karena memang pada tatayur ini ya, ada keterkaitan hati, ketergantungan hati kepada selain Allah. Ya. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa ya fihi ithmarun. Ya. Pada konteks kalimat ini wa ma minna illa ya. Pada konteks ini ada sesuatu yang disembunyikan, tidak dinampakkan. Takdiruhu yang kalau dinampakkan dimunculkan. Wa ma minna illa waqa'a fi qalbihi syai'un minha. Tidak ada dari kita kecuali ya, terjadi pada hatinya sesuatu dari tatoyur. Ya. Sehingga beberapa pertemuan yang telah lalu kita sampaikan, ya. Tatoyur, ya, ada pada kaum muslimin, ya, terjangkiti pada mereka, pada hati mereka, tatoyur ini. Hanya saja sifat tawakal yang ada pada diri mereka melenyapkannya, ya, sehingga tidak terjatuh, sehingga tidak tercatat ke dalam apa? Dosa. Yudhibuhu bitawakkul. Allah hilangkan, Allah lenyapkan tatoyur tersebut yang menjangkiti kaum mukminin dengan tawakal yang benar tentunya. Ai atawakkulu 'alallah fi jalbin naf'i wa daf'i ad-dur. Yudhibuhu tiyaru. Ketawakalan kepada Allah dalam urusan mendapatkan manfaat, dalam urusan tertolaknya madarat, inilah yang yudhibuhu at-tiyaro, menghilangkan tatoyur. Bahasa Jawa itu krenteg, ya, terbesit. Mungkin kita yang dari kecil dulu ditanamkan akidah, ya, kesyirikan, yang kemudian kita alhamdulillah belajar tauhid, akhirnya tahu itu syirik. Tidak mudah, ya, hal itu hilang 100% dari hati kita. Terkadang masih ada, ya. Namun ketika terbesit, kita ingat ini syirik, enggak benar, ya. Ya, mungkin sebagian antum, ya, ini selain syirik, dari kecil, ya, punten ini diajarkan ketika mau wudu, apa, nawaitul wudu, mau sholat, usolli, itu kan. Mungkin sampai sekarang itu masih ada itu loh. Yang seperti itu. Jadi itu hilang 100% atau sama sekali tidak mengingat, ya, itu butuh proses. Ya. Butuh proses. Nah, kalau kaitannya dengan syirik, ya, maka harus betul-betul kita apa? Memeranginya. Harus ketawakalan kita kepada Allah benar. Ya. Ketika terbesit urusan ini, tatoyur, jangan dibiarkan. Lawan hal itu. Ya. Dengan bertawakal kepada Allah yang benar. Baik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa shahahahu wa ja'ala akhirahu min qouli Ibnu Mas'ud. Akhirahu min qouli Ibnu Mas'ud wa huwa qauluhu wa ma minna ilal akhir. Wa huwa shawab, dan itulah yang benar. Ya. Li'anaha syirkun. Ya. Tatayur itu syirik. Wa nabiyyu ma'sumun minasyirki. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari kesyirikan. Ya. Adapun Nabi terjaga dari kesyirikan. Ya. Adapun kita, kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Baik, al makna al ijmali lil hadis, kita lihat makna secara umum hadis ini. Ya. Karena dihukumi marfu, berarti ini sama dengan petuah atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yukarriru al ikhbar. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dan mengulang-ulang pengkhabaran ini. Berapa kali di sini diulangi? Dua kali. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Liyataqarrara matmunuhu fil qulub. Agar terpatri, betul-betul menempel kandungan dari apa yang disebutkan oleh beliau dalam hati-hati kita ini. Sesuatu yang diulang, kan hati kita akan memperhatikan. Kok sampai diulang? Penyebutan pertama kali mungkin gak ngeh. Gak paham. Ketika diulang, paham. Atau dengan diulang, berarti itu suatu penekanan. Daripada sesuatu yang tidak diulang. Anatiyarota syirkun. Bahwa tiyaroh itu adalah syirik. Lima fiha min ta'allukil qalbi ala ghairillahi wa su'idhani bihi. Karena pada tiyaroh ataupun tatoyur ini, ketergantungan hati kepada selain Allah dan jeleknya prasangka kepada Allah. Sehingga dikatakan at-tiyaratu syirkun. Munasabatul hadis lil bab. Apa kecocokan hadis ini dengan bab? Annahu yadullu ala anna at-tiyarata syirkun. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tiyarah, tatayur adalah syirik. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Kita lihat yang pertama, anna tiyarata syirkun li anna fiha ta'alluqal qalbi bi ghairillah. Bahwa tiyarah, tatayyur, adalah syirik. Karena pada tatoyur itu ada ketergantungan hati, keterkaitan hati dengan selain Allah. Yang kedua, masyru'iyatu taqrari ilqa'il masailil muhimmah. Disyariatkannya untuk menyampaikan masalah-masalah yang penting dengan cara takror, diulang-ulang. Disyariatkannya untuk berulang-ulang dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang penting. Lituhfadho, dengan tujuan untuk bisa dihafal, diingat. Watastaqirra fil qulub, dan agar menancap, terpatri dalam hati-hati manusia. Yang ketiga, annallaha yudhibu at-tiyarata bitawakkuli alaihi. Bahwa Allah melenyapkan tatayyur pada diri seseorang dengan benarnya tawakalnya dia kepada Allah. Fala tadurru Man wajada fi nafsihi syai'an minha thumma tawakkala 'ala Allahi wa lam yaltafit ilaiha. Sehingga tidaklah bermadarat bagi orang yang dia mendapatkan pada dirinya tatayur ini, yang kemudian dia bertawakal kepada Allah dan tidak menghiraukan, tidak melirik, menengok kepada ya, tatayur yang terbesit tadi. Ya, seperti kasus tadi yang kepleset tuh ya. Ya, sudah dikasih nasihat, ya sudah, perbaiki tawakal yang ada, lanjut ya. Ya. Dilawan itu, ini tatoyur ini, lawan, jangan dihiraukan, jangan dianggap ya. Hilangkan itu, dilawan dengan tetap terus melanjutkan apa yang telah kita niatkan. Baik, berikutnya. Riwayat terakhir ya. Qala rahimahullahu ta'ala wali Ahmad min hadith ibn Amr. Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Qalu ya Rasulullah. Ma kafaratu dhalik. Qala an yakula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man yang tatoyur menyebabkan dia mengurungkan hajatnya, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Hajat dia demikian, kemudian dia bertatoyur karena tadi misalnya melihat burung terbang atau kucing lari dan ini. Akhirnya apa? Diurungkan hajat dia, diurungkan niatan ia. Maka apa? Orang ini telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maka fardu dzalik. Apa kafarohnya? Ya. Apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang telah ya, terjangkiti tatayur ini? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yakula, hendaklah ia mengatakan ya, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada satu kebaikan pun kecuali kebaikan yang datangnya dari Engkau. Wala tayra illa tayruk. Dan tidak ada peramalan suatu nasib. Tidak ada tatayur kecuali memang apa yang telah Engkau tentukan, ya, kesialan itu menimpa seseorang. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi ya, selain Engkau. Ini kafaroh bagi yang ya, terjangkiti tatayur pada dirinya. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Qala rahimahullahu ta'ala, wa lahu min hadithil Fadl ibn Abbas, innama tiyaratu ma amboka aw raddaka. Dan dalam riwayat Imam Ahmad juga dari hadis Al-Fadl ibn Abbas disebutkan bahwa yang namanya tatoyur adalah yang menyebabkan kamu meneruskan niatmu atau yang menyebabkan kamu menunda niatmu. Baik, at-tarajim qala hafizahullah taala Ibnu Amr huwa Abdullah ibn Amr ibn al-Aus radhiyallahu taala anhuma ahadus sabiqina al-mukthirin. Ya. Salah seorang dari golongan para sahabat yang awal-awal masuk Islam dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl huwa Al-Fadl ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib ibn ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl beliau adalah Al-Fadl ibn al-Abbas bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man raddathu abtiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Faqad asyraka li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah biltifatihi ila ghairihi. Dikatakan dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik bagi yang bertatoyur ini dikarenakan dia tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan ketawakalannya dia kepada Allah, di mana dia ya memalingkan ya, atau dipalingkan ya, kepada selain Allah. Ya. Ya. Jadi enggak murni lagi, tidak ikhlas lagi tawakalnya dia kepada Allah, karena dia telah menoleh, melirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kafaratu dzalika ay ma yaqa'u min at-tiyarah. Kafarah hal itu artinya kafarah bagi yang ya, terjatuh dalam tatayur. La ilaha ghairuka. La ilaha ghairuka ay la ma'buda bihaqqin siwaka. Tidak ada yang diibadahi dengan hak selain engkau. Baik. Innama tiyara ay al-manhiyu anha. Tak lain tiyara, tatayur artinya yang dilarang. Tiyara yang itu dilarang. Ma'amboka ay hamalaka alal mudiyi fima aradta. Yaitu yang menyebabkan kamu, membawa kamu untuk meneruskan, melanjutkan apa yang tadinya engkau telah inginkan. Auraddaka anil mudiyi fihi, atau menghalangimu dari untuk menjalankan, melanjutkan apa yang engkau ingini. Ma'amboka auroddaka. Apa yang menyebabkan kamu meneruskan niatmu, atau apa yang menyebabkan engkau mengurungkan apa yang telah diniatkan. Baik, al-ma'nal ijmalil hadithain. Makna secara umum untuk dua hadis ini, hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur sahabat yang berbeda. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna tiyaratal manhiya anha wallati hiya syirkun haqiqatuha wa dhabituha ma hamalal insana 'alal mudhiyyi fi ma aradahu aw raddahu anhu i'timadan 'alaiha fa idza raddathu an hajatihi allati 'azama 'alaiha ka iradatis safar wa nahwi faqad walaja babas syirik wa bari'a minat tawakkuli 'ala Allah wa fataha 'ala nafsihi babal khauf wa mafhumul hadith anna man lam tusnihi at-tiyaratu an azmihi fa innaha la tadurruhu thumma arsyada 'alaihi salatu wasalam ila ma tudfa'u bihi at-tiyarah min al-ad'iyah mimma fihi al-i'timadu 'ala Allah wal ikhlasu lahu fil ibadah. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya, dalam dua riwayat ini, anna tiyarah, bahwasanya tatoyur yang memang itu dilarang dan yang ia itu adalah kategorinya syirik, hakikatnya dan ketentuannya adalah apa yang menyebabkan manusia untuk melanjutkan pada perkara yang ia telah inginkan atau menyebabkan ia mengurungkan, tidak melanjutkan ya, pada apa yang telah dia inginkan. I'timadan 'alaiha, ia sandarkan yang seperti ini dengan ya tatoyur tadi. Jadi yang menyebabkan dia melanjutkan atau tidak tatoyur tersebut. Fa idza raddathu an hajatihi allati azama 'alaiha, maka apabila tatoyur tersebut menyebabkan dia mengurungkan dari untuk menunaikan hajat dia yang tadinya dia telah berazam untuk menunaikannya, ka iradati safar wa nahwi, seperti keinginan dia tadinya untuk melakukan safar dan yang lainnya, faqad walaja babas syirki, maka sungguh dia telah masuk dalam bab syirik, dia telah terjatuh ke dalam bab syirik, wa bari'a min tawakkuli 'ala Allah, dan dia telah berlepas diri dari bertawakal kepada Allah. Pudar sudah tawakal dia. Ya. Wa fataha 'ala nafsihi babal khauf, dan telah membuka pada dirinya pintu khauf, ya. Takut. Takut kepada selain Allah. Wa mafhumul hadis, dan yang dipahami dari hadis ini, anna man lam tusnihi at-tiyara, bahwa orang yang tatayur mengecualikannya dari keinginan dia, fa innaha la tadurruhu, maka hal itu tidak memadorotkannya. Hal itu tidak memadorotkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada, membimbing, mengarahkan kepada sesuatu yang tatoyur itu bisa ditangkis ya, istilahnya ditangkis, dilawan, yaitu dengan doa-doa, di mana pada doa tersebut mengandung apa? Al-i'timad 'alallah. Ya. Ya. Benarnya penyandaran kepada Allah, wal ikhlasu lahu, dan keikhlasan kepada Allah dalam ibadah. Ya, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya, dibimbing kaum muslimin untuk mengucapkan doa ini ketika terbesit pada hati dia tatayur. Tayyib, munasabatul haditsaini lil bab anna fihi ma bayanan li haqiqati tiyarati asyirkiyah, bahwa pada dua hadis ini ada penerangan akan hakikat tatayur yang itu ya syirik. Ma yustafadu minal haditsain, ya, beberapa faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini. Yang pertama, anna tiyarata syirkun, bahwasanya tatayur itu adalah syirik. Yang kedua, anna haqiqata tiyarati asyirkiyati ma dafa'atil insana ilal amali biha. Hakikat tatayur yang itu kesyirikan adalah apa yang ia itu mendorong manusia untuk mengamalkannya. Ya. Yang ketiga, tentunya dengan keterangan yang telah disampaikan tadi ya, untuk poin yang kedua ini. Yang ketiga, anna ma lam yu'athir ala azmil insan minat tasya'um falaysa bitiyaruh, bahwa apa yang tidak memberikan pengaruh ya terhadap apa yang telah diniatkan oleh manusia ya, dari tasya'um ya, maka hal itu tidaklah termasuk dari tiyaruh. Anna ma lam yu'athir ala azmil insan minat tasya'um falaysa bitiyaruh. Ya. Karena dia tidak mempedulikannya. Ya. Ya. Karena ketawakalan yang benar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, ma'rifatu dzikri ladzi tudfa'u bihi at-tiyarah 'anil qalb wa ahamiyyatuhu lil muslim. Ya. Pengetahuan tentang zikir yang dengannya bisa menolak tatayur yang ada dalam hati manusia, dan pentingnya zikir tersebut bagi diri seorang muslim. Ya. Pentingnya zikir tersebut bagi seorang muslim. Yukhatifillah, ayuhatullab, hafizakumullahu jami'an. Ini doa dihafal ya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia. Ya. Siapa tadi? Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Wa ma minna illa ya. ditakdirkan apa? Waqa'a fi qalbihi syai'un minha. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali terjatuh atau terjangkiti pada hatinya ya tatoyur, sifat tatoyur. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, wa ma minna illa ya, ditakdirkan waqa'a fi qalbihi syai'un minha. Ya. Sehingga penting untuk melafadzkan doa ini sebagai kafaroh, ya, kafaroh bagi yang dengan sebab tatoyur yang ada pada dia, akhirnya apa? Dia betul-betul bertatoyur. Ya. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya. Jangan urungkan niat lawan hal itu, ya, lanjutkan apa yang sudah kita niatkan. Ya. Baik. Ya. Dengan ini menunjukkan dia melawan tatoyur yang telah menimpanya. Ya. Dengan dia tetap melanjutkan apa yang ia inginkan, menunjukkan apa? Dia melawan, mengingkari ya tatoyur yang ya telah terbesit pada hati dia. Di samping itu juga ada zikir yang lain. Ya. Yang penting juga untuk disebutkan, diucapkan. Ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'us sayyati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Ya. Disebutkan itu beberapa riwayat kemarin. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.